Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di kota Madinah. Sudah lama saya berceramah, baru inilah di depan sawah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya masyarakat Cerenti ini pengajian ini luar biasa. Itu maksud ceramah saya, bukan menghina lapangan bolanya macam sawah. Walaupun panas, becek, bawa air, tetap juga dia datang. Yang datang hari Jumat penuh barokah ini dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Setiap langkah kaki menghapus dosa, setiap langkah kaki menaikkan derajat pahala, setiap langkah kaki membuat orang diingatkan kepada mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Anak-anak sekolah, walaupun kalian tak masuk kelas hari ini, kalian tetap dapat pahala menuntut ilmu dengan syarat izin wali kelas dan kepala sekolah. Yang cabut tetap absen. Pak Bupati di tengah kesibukannya tetap datang menjumpai kita. Mudah-mudahan Pak Bupati disehatkan badan, dipanjangkan umur, bisa dua periode. Entah Pak, setuju saya. Apa mancing aja. Yang saya hormati bapak-bapak yang gambarnya ada di baliho, Ketua Panitia Haji Henry SPD, Pak Camat Yuhendra Esos, Sekretaris Daerah Dr. Haji Dianto Mampanini SEMT, Bapak Wakil Bupati Haji Halim, Bapak Bupati talah membaco, musim baco dari kanan. Maafkan Pak Bupati, nan salah nan membuat gambar. Apa dibuatnya gambar Pak sebelah kanan? InsyaAllah, yang nama disebut duluan baik belakangan, baik yang disebut ataupun tidak, baik yang duduk maupun berdiri, semuanya mendapatkan pahala kebaikan insyaAllah. Amin. Bapak tak bisa maksa mereka duduk karena mereka maklum tengok sendiri beco. Beko ambo agak-agak pindah ke kiri ke kanan supaya adil. Kenapa sekarang saya berada di tengah? Nanti kalau saya ceramah ke sini, apa kata bapak-bapak? Iko buya ko gatal. Jadi tompek betinonya ceramah. Beko ambo lama togak di siko, apa kata anak-anak? Ko apa? Ko nampaknya bencong. Sukonya sama laki-laki. Makanan paling elok khairul umuri awsatuha, yang paling elok di tengah, awak bagian tengah. Alim ulama ada di belakang, anggota dewan ada, pemimpin awak ada. Kok berani Ustaz Somad membelakangi mereka? Adat istiadat tetap kita jaga. Sebelum ambo maju, ambo sudah mohon izin. Dua jari, sepuluh jari, dua tangan ambo aturkan. Semuanya mohon ngangguk. Itu artinya togak lu ya. Sampai di lapangan bola Cerenti, sambutan masyarakat Cerenti, masya Allah, sepanjang-panjang, tak berapa grup marhaban di kerana grup nasid. Amu yakin mungkin sequencing grup nasid ku dikumpul. Wah, di muka. Mohon maaf, Ustaz Somad kenapa tidak jalan kaki? Sepatu ambo baru. Jalan becek, kalau sampai jalan kaki, sombongnya turun mobil pun tak mau. Lah jelas alasannya dah. Jangan ada dusta di antara kita. Sampai dia teh, masya Allah, disiapkan. Di tempat lain ambo ceramah, kadang diletakkan orang, apa ni, jambu monyet. Di Cirenti bukan cuma jambunya, piuk bau. Monyet kete lah kok bau. Ditanya deh Pak Kapolres, Ustaz apa namanya? Gitu. Ambo pun bingung apa bahasa Indonesia. Priok beruk gitu. Duku Cirenti kok Masya Allah. Siapa yang belum mencicip duku Cirenti, datang ke Cirenti. Manis. Dek manis kok awak lupa. Makan satu, makan dua, makan tiga. Lama-lama kulit banyak. Ditanya deh Pak Kapolres, Ustaz udah sarapan gitu. Baru awak malu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang membuat acara kau dibagi Allah umur panjang, badan sehat. Bertungkus lumus panitia memasang tenda. Cuba Pak tengok tenda, berapa tenda. Tenda kau macam tenda jagung muda. Pasang siku, pasang siku. La ilaha illallah. Apa nak dipasang aja satu tempat? Pasang tanda kau di muka, siapa yang paling dulu datang hanya dapat tenda kan? Eh kau indah, nanti lambat nape? Itulah maka awak mesti percaya pada enam rukun iman. Iman dan keenam percaya pada takdir buruk, takdir baik. Ah, nanti dapat di belakang takdir baik. Dapat tenda, tapi ustaz jauh. Nan di muka kok ustaz nampak joleh tapi kepala berkunang-kunang. Ambo di mana-mana ceramah 60 menit, ndak lebih ndak kurang. 60 menit, sesudah itu ambo akan jawab pertanyaan yang telah disiapkan. Mudah-mudahan ambo bisa menjawab. Amin. Nan ndak bisa ambo jawab, ambo bawa balik nanti buka di www.somatmorokoblogspot.com. Begitu kalau Ustaz Milenial. Rekamannya ada di channel Tafakuh di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Instagram ada Pak Ustaz? Ada. Gimana carinya di Instagram Ustaz? Tulis saja di situ. Abdul Somad. Banyak kali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Abdul Somad yang ini cuma satu. Yang followernya 7,5 juta. Masyarakat Riau 6,7 juta. Artinya apa? Ambo ko lebih di gubernur lagi. Cuma masyarakatnya alam gaib. Tak nampak hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita di akhirat nanti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, berkasih sayang karena partai, akan berpisah. Kawan duduk, awak terduduk. Berkasih sayang karena harta, akan berpisah. Dia naik mobil LC, awak kap 70. LC itu apa? Land Cruiser. Ustaz Somad, kami jemput Ustaz pakai LC. Dalam hati ambo mentang-mentang ambo LC, dijemputnya pakai LC. Berkawan karena harta binasa, tapi bersahabat, berkawan, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo bersahabat baik dengan orang Cirenti. Tulisannya, sahabat-sahabatku di seluruh dunia yang streaming, cari di Google Cirenti. Cara bacanya conti. Yang mau mencari di internet, mana tahu dia bingung, Ustaz ceramah di mana? Di Conti. Diketiknya di Google, Conti. Enggak lu aduh. Cirenti, Kabupaten Kuansing. Disangko orang Cina. Kuansing. Lokek dari Xianjiang. Kuansing itu Kuansen Singingi. Ambo berkawan sama orang Kuansing. namanya Ustadz Safrinaldi. Inyo meminta ambo, Ustadz bisa ceramah ke Conti? Mohon maaf, enggak level. Ustadz kok sombong, kok mati toga awak buat? Iyo ambo bisa, insya Allah datang. Apa acaranya? Enggak ada, buswoma ambo aja. Jadi acaranya pertemuan keluarga. Ambo bayangkan pengajian keluarga, uponyo keluarga maksud di Cerentiko satu sepak bola. Lapangan bola kaki penuh. Jadi mana keluarga Ustadz Safrinaldi? Ikolah keluarga ambo sadun. Berkeluarga karena darah? Bukan. Berkeluarga karena suku? Bukan. Tentu yang hadirin ini tidak cuma orang Melayu, orang Jawa ada. Semua Jawa, menyambut Jawa. Pripun kabari, api? Insya Allah sing melu acara iki podo kapeh melebu nang surga. Orang Sunda ada? Kumaha itu damang? Elah-elah sineng teh. Uang Batak ada? Sodonya mengaku. Jawa ada Batak. Biado? Biado itu artinya apa kabar? Biado, bukan babiado. Biado, itu apa kabar? Halak kita sesudah lah. Saudara-saudaraku semuanya. Bahasa Cina, belum belajar lagi. Tengoklah, tahunya. Belum menitik keringat awak lah dibawa yang tisu. Masya Allah, mudah-mudahan kalau belum menikah. Inyo bau sekali, bu. Bongi, bu. Ibu kalau bongi kini, enggak dia bisa balik. Pono. Duduk aja lah situ. Jadi saya diundang untuk memuliakan hati seorang ibu. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mulia? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Panitia. Semua laki-laki yang ada di atas ini keluar dari perut ibu-ibu. Kalau gitu siapa yang mulia? Laki-laki apa ibu-ibu? Tapi semua ibu-ibu ini tidak akan mungkin punya anak kalau tidak ada bapak-bapak. Mana yang mulia? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Tetap juga mereka bertahan. Intinya yang mulia adalah al-mu'minun bapak-bapak wal-mu'minat perempuan ibu-ibu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Maka lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah, bukan soman. Oleh sebab itu, maka kalau dikatakan kenapa perempuan lebih mulia? Pertama, ketika datang seorang sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa yang lebih layak mendapatkan baktiku? Siapa yang lebih pantas mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Summan, ummuka, ibumu. Summan, ummuka, ibumu. Summan, abuka, bapak. Kenapa ibu dapat tiga? Karena ibu melakukan tiga. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat tiga, cubo nanti guru. Nah, pertama mengandung, balik resiko, boleh kelapo sebuah ikik 9 bulan 10 hari. Kalau ingin merasakan melahirkan, boleh manggo, tolan bule-bule, akolu bule-bule. Kalau ingin menyusukan, balik resiko, cari bayi ketek, ambil, cubo susukan. Ambo lah, ambo cubo. Waktu anak ambo ketek, ambo letakkan. Nggak maunya. Cubo lah, Pak, kalau nggak percaya. Bisanya membedakan. Artinya apa? Siapa yang hari ini sombong, tidak berbakti kepada ibunya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, yang kalian pikir dengan tenaga kalian bisa hidup tanpa ibu. Siapa di antara kalian ini yang keluar dari tabung gas LPG? Semuanya keluar dari rahim perempuan. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Sakatur rahim min ismi, rahim, rahim diambil dari Asmaul Husna. Laki-laki yang gagah perkasa ini tidak ada satupun anggota badannya yang diambil dari Asmaul Husna, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi perempuan ada yang diambil dari Asmaul Husna, itulah dia rahim. Makanya laki-laki bisa mengoperasi wajahnya menjadi perempuan. Namanya lady boy. Muko lady, kaki boy. Muko perempuan, kaki berbulu. Tapi ada satu yang belum bisa dibuat dokter dari manapun. Apa dia? Rahim. Maka jaga rahim kalian, anak-anakku. Kenapa dioperasi? Kanker serviks. Kenapa kena? Rahimnya harus dibuang. Kenapa? Karena banyak melakukan maaf-maaf-maaf cakap seks bebas, tertular penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya. Maka apa kata dokter? Ini rahimnya harus diangkat, dipotong, dibuang. Menangis perempuan. Rahim saya mau dibuang. Jadi gimana sih gak bisa punya anak? Tidak bisa punya anak. Akhirnya si perempuan menangis, suaminya tersenyum. Tengok mereka udah senyum. Rupanya dibawalah ke Malaka. Dicek sama dokter di Malaka. Mohon maaf, ini ada kesalahan diagnosa. Tidak jadi operasi dan rahimnya sebetulnya sehat. Alhamdulillah, kata si ibu. Suaminya menangis. Macam paham aja anak-anak. Artinya apa? Ini baru pertama nih saya bahas. Pertama, 30 menit saya akan bahas kenapa perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai laki-laki yang katanya hebat, mana anggota badan kalian yang dari Asmaul Husna? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Pertama. Kedua, perempuan mendapatkan tiga yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Yang ketiga, ketika Nabi berkata, Man ala thalatha banatin, siapa yang punya tiga anak perempuan? Siapa yang punya tiga anak perempuan? Fa'addabahunna, disekolahkannya ke madrasah Aliyah Cerenti. Fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan agama. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan laki-laki yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang soleha-solehah bertemu dengan yang soleh-soleh. Amin. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Aku anak latigo, amin. Man ala thalatha banatin, siapa yang dapat tiga anak perempuan? Fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Kalau foto-foto aja bang. Foto, jangan jari saya ini nanti diambil. Lalu dibuatkan di baleho. Coblos nomor tiga. Apa ulang balik ya? Ambo bergurau, foto enggak apa? Abih baterai. Ambo tahan, mikrofon kok enggak tahan? Oh, baru ambo paham. Rupanya di Cerenti setiap 25 menit ganti mikrofon. Mantap Cerenti. Kadang ditompek lain mikrofon awak ceramah. Assalamualaikum. Di Cerenti tidak ada untuk itu. Cuma lama-lama suara-suara hilang. Sampai mana tadi? Itu makamu tidak suka kalau sedang ceramah terjadi masalah pada mikrofon. Ambo khawatir diberitahu dek kameramen. Ustaz, tolong ulang dari awal. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'adabahunna, dididik dengan baik, masukkan sekolah agama. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik yang soleh-soleha. Wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka masuk surga. Ibu bapak yang punya tiga anak perempuan dijamin masuk surga. Amin. Yang masih punya dua, tambah satu lagi. Yang maksud tambah itu anaknya, bukan bininya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang menyepelekan anak perempuan. Anak kamu berapa? Anak saya tiga, tapi perempuan. Kenapa menyepelekan anak perempuan? Perempuan sekarang bisa jadi anggota legislatif, betul? Apa banyak caleg nampaknya. Oleh sebab itu maka hari ini Abdul Somad ingin menunjukkan bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan. Dulu kalau lahir anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Sekarang kau punya anak perempuan, bangga. Anak kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa orang? 3 orang. Kenapa kau bangga? 3 orang, 1 mahar kubur 100 juta, 300 juta. Punya anak perempuan bukan mau diangkat maharnya tinggi-tinggi. Kalau mahar melambung tinggi, maka harga zina murah. Paham? Bapak-bapak yang jadi wali, bapak anak gadis, jangan tinggikan mahar. Karena mahar tinggi, zina menjadi murah. Nah, anak-anak muda, insya Allah harga sudah turun. Nanti malam kalian pinang, hari Sabtu tukar cincin, hari Ahad nikah langsung. Sebelum mereka berubah pikiran. Saya tak mau anak-anak muda nanti unjuk rasa dari Cerenti, unjuk rasa ke Teluk Kuantan. Turunkan harga mahar. Yang paling bagus ketika dia datang. Apa tujuan kamu datang kemari? Laki-laki yang perkasa bukan laki-laki yang membonceng anak-anak gadis. Laki-laki yang perkasa bukan laki-laki yang punya motor. Besok Sabtu sore sudah digas. Kalau ada yang sakit, mau mati, 2 kali gas, sakratul maut langsung. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang berani datang kupinang anakmu dengan bismillah. Gitu. Kalian jangan mau diajak dibonceng kemana-mana. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Jangan jual kehormatan kalian kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang hadir pengajian ini laki-laki yang baik-baik semua. Semua ada saatnya. Nanti kalian bisa berkata waktu ditanya anak-anak, mama, ya gimana mama jumpa sama papa dulu di lapangan sepak bola? Apa? Mama main bola juga? Pengajian, nah. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Mana fotonya? Nih, mama selfie sama Ustaz. Kenapa jauh? Rupanya maknya di sudut sana. Mana fotonya di sini? Ustaz Somad ini siapa, Mak? Ustaz Somad ini waktu mama sekolah dulu dia penceramah viral. Masuk TV One, memang beda. Ceramah ke mana-mana. Dia ceramahnya ke Melbourne, ke Australia, ke Hong Kong pernah diusir. Ke Bali hampir dibunuh orang. Mana Ustaz Somad ini sekarang, Mak? Udah mati dimakan cacing tanah. Itulah, awak matinya golak. Payah jemaah. Pertemuan kalian adalah pertemuan yang diridhai Allah. Amin. Dari perempuan yang sehat solihah bernama Aminah, perempuan yang amanah, lalu kemudian menikah dengan laki-laki Abdullah, hamba Allah dengan perempuan yang amanah, lahirlah anak-anak yang terpuji keturunan cucu cicit mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki tolong jangan ikut, perempuan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan yang solehah sambil masak sarapan pagi sedang hamil. Sallallahu ala Muhammad. Mana teh manisnya, Mas? Bentar. Sallallahu alaihi was. Garam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kok minum. Lahirlah anak yang soleh, suami pun tenang. Itu kalau perempuannya soleh. Coba kalau bini kuntilanak sambil masak, apa lagunya? Ah, putak anak di dalam. Oma hantu. Itulah pentingnya. Coba tengok anak-anak Cerenti. Jilbabnya panjang, pakai rok, pakai kacu. Lupa anak pramuka. Di tompet lain, oh anak-anak gadis, rambutnya warnanya tigo, merah, kuning, kelabu. Montok, bintang. Jumpa sama awak, anak-anak Cerenti, tak sama anak tempat lain. Ustaz sehat. Pakai celana sompit. Oh, menjerit patah. Ikut kuyak, kuyak. Duduk, oh nampak lutut, berkudis pula tu. Di Cerenti cobalah tengok. Beginilah adab-adab. Ini semua akan menjadikan negeri ini ke depan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. An-nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan tiang negara. Negara ini roboh kalau tiangnya tumbang, betul? Kenapa tenda kita ini tegak berdiri kokoh? Karena tiang-tiang yang kuat. Siapa ini tiangnya? An-Nisa. Tiang An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Berapa tiangnya? Tiang ompe, bukan bini ompe. Negeri ini akan tetap menjadi baik kalau tiang-tiangnya ini baik. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan, muliakan perempuan, muliakan perempuan. Bapak yang sekarang banyak duit, yang kebun karet sejauh mata memandang. Kenapa Ustaz sebut karet? Itu nampak dia ambo. Itu kebun karet siapa? Punya saya, Pak Ustaz. Itu kebun durian siapa? Punya saya. Kaya, angkuh, sombong. Sampai masanya bapak pensiun. Sampai masanya bapak stroke, stres, mati semua. Bapak terbujur di ruang ICU. Ambo paham. Itu tulis di situ kan ICU. Apa artinya ICU, you don't see me. Ambo bisa menengok Waang, Waang tak bisa menengok ambo. Bapak terbujur kaku di ruang ICU. Siapa yang menyuap bapak makan? Siapa yang menempelkan es batu di kening bapak? Kalau bapak baik, apa kata dia? Makannya bang, makan, makan. Tapi kalau bapak sombong, sekarang lah tua mati sebolang, tak lah mati-mati. Waktu bidan sama dokter ada di situnya lembut memang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ah, sebentar ya Pak, saya keluar dulu kata dokter. Ya sebentar, begitu keluar. Ustaz kok tahu? CCTV. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan. Engkau lahir dari rahim perempuan. Yang menyebabkan engkau masuk surga karena ada tiga anak perempuan. Yang menjaga engkau sampai mati adalah perempuan. Hai laki-laki, siapa yang membisikkan ke telinga kalian nanti? La ilaha illallah. Anak. Ya kalau ada anak. Kalau tak ada anak, mereka. Makanya kalian yang baru-baru nikah sampaikan. Mama, nanti kalau tiba saatku, andai ku mati, maka tolong kau bisikkan ke telingaku. La ilaha illallah. Bisikan itu, jangankan kalian bisikan, mano surat tanah. La ilaha illallah. Kalau nampak, tapi sakitnya keras. Ya lo domam-domam ketek lah. Kok domam-domam lah. Oh lelah ya. Copeknya awak mati. Tadi saya mulai ceramah jam 9 lewat 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Sudah 35 menit saya bahas keutamaan perempuan, ibu, istri, anak perempuan. Sekarang 25 menit lagi akan saya bahas bagaimana kalau emak kita sudah mati meninggal dunia. Bagaimana cara kita berbakti kepadanya. Kalau dia masih hidup ada di rumah, pulang ke rumah, cium tangannya, peluk dia, bawakan makanan. Iko mak makanan. Apa ketek nak? Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. 35 menit saya bahas keutamaan perempuan, ibu, istri, anak perempuan. Sekarang 25 menit lagi akan saya bahas bagaimana kalau emak kita sudah mati meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepadanya. Kalau dia masih hidup ada di rumah, pulang ke rumah, cium tangannya, peluk dia, bawakan makanan, iko mak makanan. Apa ketek nak? Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Tadi yang mau tengok, macam-macam tertulis di balehu caleg-caleg itu. Ada yang muda berkarya. Ada pula, nan tuo bisa juo. Jadi pak polisi poreder kami kok lambe. Dek inyo membawa ustad, menghormati ustad, lambe pelan. Dia tinggi yang buat ada tertulis di situ. Kami memang lambat, tapi tidak pernah mundur. Kalau mundur balik, awak balik ke air molek. Apa prinsip pada orang tua ini? Ustaz Samad, emak saya umurnya 80 tahun. Sudah kami siapkan makanan. Pergi dia ke tetangga. Sampai hati anak saya enggak ngasih makan. Minta nasi. Kami belikan baju baru. Ngomong dia ke tetangga. Tengok baju saya koyak, anak saya tak peduli. Gimana menghadapi orang tua saya ini? Umurnya berapa? 80 tahun. Dia sebetulnya sudah mati 17 tahun yang lalu. Sekarang dihidupkan Allah. Dia, untuk apa dia dihidupkan Allah? Itulah tiket engkau menuju surga. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang dosa. 10 kata, saya kirim SMS. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Kalau dapat Quran buruk, jangan dibaca. Indak terbaca, titik balah tiga. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jaga dia baik-baik. Kalau dia merepet tak tentu apa. Dia tak tahan Pak Ustaz, ambil tisu sumbek. Enggak jauh tahan ambil earphone, dengarkan lagi. Sallallahu apa anggo dari tadi merepet apa senyum? Sallallahu alaihi. Orang tua ini Bu, walaupun doanya jelek tetap makbul. Salah ngomong enggak Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Walaupun doanya jelek tetap mak. Ya Juraij. Juraij kok ahli ibadah. Nyekojonya sembahyang aja. Ya Juraij. Ini ibadah enggak penting orang tua. Dipanggil dua kali. Ya Juraij. Ya tetap jo ibadah. Tiga kali. Ya Juraij. Akhirnya maknya bohongi. Apa kata mak? Ya Allah. La tumit wa tatrihi wujuhahu bisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila PSK perempuan nakal. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu hamillah seorang perempuan. Ditangkap. Hei perempuan, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Ditangkap. Juraij, ini kerjamu selama ini rupanya. Kamu sudah menghamili dia. Hancurkan rumah Juraij. Mereka mau bunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Nanti kita tes siapa bapaknya. Lahirlah anak. Pas lahir anak ditanya, ya gulam, hai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Apa jawab anak? Ditucuk Juraij pusat anak itu. Siapa bapakmu? My father is cowboy. My father apa den? Cowboy, penjago sapi. Rupanya bapaknya adalah pengembala sapi. Karena perempuan ini berzina dengan, maaf, berzina dengan tukang gembala sapi. Akhirnya mereka yang menghancurkan rumah Juraij minta maaf, maafkan kami Juraij. Rupanya engkau salah satu dari wali-wali Allah yang bisa membuat anak kecil belum bisa bicara, bisa bicara seperti Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diinginkan? Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa walaupun doa ibu itu tidak baik. Maka ibu kalau marah jangan sampai panggil anak. Kalau marah betul panggil. Calon bupati Kuan Sing, siko juga. Calon sekda kepala dinas, kepala kantor, kepala badan. Jangan sampai setan. Hantu. Ustaz marah enggak? Memang setelannya betul. Banyak orang salah paham. Orang yang selalu nonton video ambo sekali dua kali tengok, ah, ini ustaz radikal ini. Saya izin ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Salam. Selamat jalan. Apalah tiba di siko, kamilah nikmat besar. Untuk saya selalu buat apa? Amin amin. Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihin niyah, kita bacakan untuk Pak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpin daerah Kuan Sing. Semoga diberikan Allah amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya elok-elok berdoa, sebelum baca doa itu awak baca Fatihah. Namanya bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Tapi Fatihah kok bisa jo dikirim untuk ama awak yang sudah meninggal dunia. Untuk ama ambo, apa ambo, suami ambo, bini ambo, untuk anak cucu, untuk datuk nenek. Al-Fatihah, insyaAllah sampai. Saya enggak percaya Fatihah itu sampai untuk orang mati. Nama wa angsal. Untuk apa? Beko kalau ang mati yang membaca kan? Kalau enggak sampai, copek-copek kirim SMS. Sepuluhnya Nabi Fatihah tidak sampai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi lewat di suatu makam, dibolahnya pelepah korma, ditujukkannya ke makam. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Iko jenazah indah bebasuh. Tidak cebok. Makanya sekarang tinggal di hotel bintang 5. Tidak ada keran air. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 masih ada. Bintang 5 ndak ada keran. Makin tinggi bintang 7 poning kepala. Oleh sebab itu bawalah botol, bawalah air, jangan sampai kena azab. Yang satu lagi, ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa? Karena jenazah ini yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap cakap si A tentang si B, dibawa ke si C, si C berlari, bertengkar si A dengan si C, tepuk tangan, main kan, lanjut, rantang, bantai. Nih, kena azab kubur. Makanya kita sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Maka Nabi menusukkan pelepah korma. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj? Pelepah-pelepah kayu bertasbih. Tasbih pelepah korma sampai ke orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah dari Ceren. Itulah makanya kalau nanti dapat berita SMS Ustaz Abdul Somad nan ceramah di Ceren dipotong mati. Tapi memanglah nampak ambut tanda-tanda. Memang kalau ambut tengok tidak sampai Jumat mukulah gul ya. Untuk almarhum Abdul Somad yang mati di Pekanbaru, Al-Fatihah. Ya, baca gini. Sampai tidak Fatihah itu ke Pekanbaru? Sampai. Siapa namanya tidak sampai? Maka bacalah kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah. Jadi kalau awak sayang sama emak awak, dan seelok-eloknya kata Imam An-Nawawi, wa in hatimul Qur'an, hatamkan Al-Qur'an. Dari Fatihah sampai ke Anas, ya Allah sampaikan pahala bacaan nambo sehatam Qur'an. Mantap. Tidak tolak sehatam Qur'an, baca hatinya Qur'an. Apa hati Qur'an? Yasin baca. Ndak tolok juga Yasin nan paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun ini ndak mati ajalah. Membangkitkan umroh ndak bisa, membolikan sawit gotah ndak mau, membacakan Quran ndak sanggup, tinggal Al-Fatihah pun juga tidak. Apa yang dapat kau balaskan untuk ibumu yang sudah mengandungmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, melahirkanmu meregang nyawa. Kalian yang masih sekolah ini tak tahu bagaimana susahnya dulu mereka melahirkan. Meregang nyawa, keluar urat tangan. Bukan kalian pikir melahirkan anak macam buang ingus, lahir. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita balaskan? Bacakan Quran, Al-Fatihah, Yasin. Senang hati kita. Malam tadi malam Jumat terdengar suara sayup-sayup dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tengok. Oh, punya HP. Kini tidak ada uang baca Quran lagi. Yang menyanyi di masjid flash disk, VCD, yang bertasbih motor. Coba tengok motor-motor, banyak tasbih. digantung-gantung. Tiga kali umrah, tiga tasbih digantung. Pulangnya tidak ada tasbih. Kecuali di Cirenti. Nah, balik dari situ, copek-copek cabut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kirimkan bacaan Quran. Yang kedua, datanglah saat ya Rasulullah. Ya, ummi matat, mak saya mati meninggal dunia. Nyelamati ya Rasulullah, tapi aku sangat sayang sama dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itulah pahala yang paling afdal, bersedekah pahalanya sampai. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Cerenti tak usah lagi kasih air minum, karena air minum sudah banyak. Di bawah air, di tongah air, di atas pun tak lama lagi nampaknya turun air. Oleh sebab itu di Cerenti tidak usah lagi sedekah air, sedekah duit saja untuk Masjid Raya Cerenti yang pahalanya mengalir untuk almarhumah amak datuk nenek awak. Amin. Somat tu pandai ceramah aja itu. Sedekah, sedekah. Ini tidak ada. Sedekah, sedekah. Pesan enggak sedekah? Ambo nak buat duit. Ambo indak tahu bahwa iko ada penggalangan dana. Maka dompet tidak ada. Oh lah, ada yang beritahu. ATM kan ada. Di Cerenti berapa semen satu sak? Ha? Oh, 60 ribu? Oh, 65? Banyak toko. Oh, 65 ribu satu isak berarti 6 juta setengah. Ha, tulis Pak Ustaz Somad, satu isak semen. Nang lain jangan tepuk tangan. Pak Bupati 5 juta. Kalau tahu ambo tadi, ambo 3 juta. Ambo terlambe ikut diberikan, Pak. Lalu sampai 6 juta setengah. Iko pelajaran akan datang awak tanya. Akan datang kalau ambo ceramah, ambo tanya, Bupati tadi apa? Lah, tulis. Ambulah oleh telak dek dah terlanjur. Tulis 6 juta setengah. Beko di akhirat, apa kata Allah? Abdul Somad, masukkan ke surga. Kata malaikat, ya Allah, inyo bersedekah potong dek terlanjur. Tidak apa-apa, biar aja di sisi. Jadi awak pancing rezeki itu, mudah-mudahan awak masuk surga. Emang bisa awak masuk surga dek satu isak semen? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Kau masuk surga bukan karena kebun karet. Kau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 juta tambah 6,5. Sedekah yang paling berkesan rasanya di Conti kan. Yang lain-lain kotak lalu siapkan. Mana kotak? Bagi kotak. Minta ompek uang FPI, maju FPI. Iko serban namoku pegang ompek sudut, bawa. Bawa ke amak-amak. Memang punya duit apa-apa, tapi dompet dipegang di amak-amak. Kok? Nang kotak-kotak je, nang serban ke je. Ha, ujung-ujung nyompe. Bawa sana. Ampe uang. Bapak-bapak polisi, bapak dandim, bapak kapolres, tolong awasi kotak kau, Pak. Soalnya awak kau di jalan lintas kau. Khawatir awak dibawa orang kau ke giliran jauh. Alah. Jangan ke apa-apa. Kau amak. Ha, kau banyak duit. Di atas jangan lupa kotak. Iko banyak ikan-ikan godang. Ikan iu, ikan paus, buayo. Salatullah, salamullah, ala ta'ala rasulillah. Lama ibu tu membuka dompet mencari 2,000. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bad ya Allah. Perban saya itu warnanya hijau, Bu. Tapi duit yang masuk jangan hijau. Hijau 20.000. Duit yang masuk itu warna merah. Itu mako tenda yang di sebelah ibu ke merah juga. Kalau yang iko biru, biru 50.000. Masuk surga lah 2.000. Di pokal ambo ndak tahu di conti. Kalau di pokam bau 2.000 itu WC. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu ya. Kata malaikat. 2.000 nak masuk surga. Ikut cuma mana kau ya Allah? Kata Allah, masukkan. Dek banyak tompek seat kosong, antrian terakhir masuk. Yang doket-doket WC aja kau masuk. Jangan menyepelekan duit kecil. Karena sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dilipat gandakan. Jadi masuk, tapi janganlah gara-gara itu masuk 2.000, 1.000. Kenapa 1.000? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kullu mri'in tazil sadaqatihi. Di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada payung. Lalu kita berpayung beratap di mana? Kullu mri'in tazil sadaqatihi. Orang di akhirat nanti akan bernaung di bawah sodakoh. Bapak yang sudah memasukkan, Pak Bupati 5 juta tadi, itu naungannya di akhirat nanti tenda godang. Kok 5 juta? Kalau yang memboi 500.000, tenda itu lah. Kok 500.000? Dua minggu yang ini hilang kok. Kalau yang 50.000, itu payung ketek. Yang 5.000 ya koran. Kalau yang mana, yang satu sak semen tadi, itu kubang masjid raya. Oh, 6.5 juta kubang masjid mana selesai? Harga kubang mahal. Kubagi-bagi lah awak bersama-sama. Insya Allah esok awak sama-sama di bawah kubah itu di padang mahsyar. Yang lain berkeringat, berpoluh. Dek matuari sejongkal dek kepala. Adonan tenggelam dek polo keringat sampai ke lutut, aduh sampai ke pinggang. Kita santai menengok. Tengok tenggelam. Ikonan poli petang. Ikonan pura-pura nak bawa dompet petang. Ikonan mampu ya. Janganlah keras-keras ngomong gitu Pak Ustaz. Dulu sudah kuingatkan bersedekah. Kenapa kau tidak bersedekah? Ini untuk anak saya, Pak Ustaz sedang sekolah nanti mau S1, mau S2, S3. Nanti kau mati, memangnya anakmu ingat padamu. Anakmu yang kau sekolahkan di Aliyah, inilah yang akan mendoakan Allahumma afirlahu wa'afu wa'afihi wa'afu. Anakmu yang tak kau sekolahkan agama, begitu kau mati, kebun karetmu dia bagi-bagi. Dia tak terlalu ganas, menantumu ganas. Istrimu! Kenapa kau tak bersedekah? Untuk membelikan gelang istri, mobil istri. Begitu kau mati, gelangmu akan dipakainya untuk nikah sama brownies brondong manis. Mobilmu akan dipakainya untuk suaminya yang baru. Dan kau hanyalah santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Ustaz, janganlah tunjuk kami tersinggung. Yang tersinggung berarti enggak masukkan duit. Tidak bersedekah. Mau beli cincin 3. Kenapa tak bersedekah? Mau beli gelang kaki. Asal pergi undangan, gatal ya. Panas. Gelangmu, cincinmu, rantaimu, subangmu, antingmu. Begitu kau mati, kemana pergi perhiasan-perhiasan itu? Mereka pakai untuk kawin bini muda. Tengok, mereka sudah tersenyum. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Wastawalah. Apa kata malaikat mendoakan kepada orang yang memasukkan duit ke kota untuk masjid raya Cerenti? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang Cerenti yang bersedekah, kasih ganti ya Allah. Sawitnya yang satu jadi 2 kapling, ya Allah. Oh, berartilah banyak sawit. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, hadis Sahih Bukhari, apa kata malaikat? Allahumma'ti mumsikan talafa. Mereka yang tak bersedekah, binasakan mereka, ya Allah. Binasakan mereka, ya Allah. Saya enggak percaya tuh hadis Ustaz Somad. Katanya enggak bersedekah, binasa. Buktinya tetangga saya tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Binasa bukan berarti rumahnya hancur masuk ke tanah. Binasa bukan berarti mobilnya terbakar. Binasa adalah harta itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi makin jauh daripada Allah. Kebun sawit luas, tapi tak bersedekah, jauh dari Allah. Kebun karet lebar, tapi tidak dekat pada Allah, makin jauh pada Allah. Kita ingin rezeki-rezeki kita di Kuan Sing ini menjadi rahmat dan barokah, bukan menjadi laknat dan masalah. Amin. Oleh sebab itu maka satu lapangan sepak bola berkumpul orang. Begitu terasa panas, panas, datang awan menaungi, sejuk. Takut hujan, datang panas lagi. Begitulah hebatnya orang cerinti. Tak tahu entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah. Maka minta kita selalu bersama. Jangan lupa minta doakan orang lain. Saya pun juga begitu. Di akhir majlis, majlis belum selesai, saya ceramah 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan berdoa. Habis doa kita pun pulang. Dan ada kabar gembira, siang ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Ambo Sabi akan makan bersama panitia lah. Kacau. Kalau selama iku abi lah duit 5 juta apa upah. Lah comehnya lah, lah comeh. Di rumah masing. Allah. Lah abi 60 menit ambo ceramah. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah ambo pun tak ingat. Ada rekamannya. Bapak kamera ma siang ini saya satu itu tak terhitung yang tak berkaki tak itu. 2, 3, 4, 5. Oh, banyaklah rekaman. Pokoknya tonton saja nanti, tinggal tulis saja di YouTube Somad Cerenti. Enter. Subscribe.